Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Masih dalam hadis yang ke-142. Hadis dari Ummu Atiyah, Nusaybah Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Dia menyatakan, amarana ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil 'idain al-awatiq wa dawatil hudud. Baik. Berkata Al-Maqdisi rahimahullah dari apa yang dia riwayatkan dari Ummu Atiyah secara muallaq, tentunya di sini disengaja memang dihapus sanadnya, bukan tidak memiliki sanad, karena hadis-hadis ini semua terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya, dan merupakan syarat daripada Al-Maqdisi di dalam kitab Umdatul Ahkam, tidaklah dikeluarkan hadis-hadisnya kecuali dari Sahih Bukhari dan Muslim. Ummu Atiyah menyatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menitahkan kami agar kami mengeluarkan al-awatiq wa dawatil hudur. Para gadis-gadis remaja yang baru saja menginjak masa baliknya, serta para perawan-perawan, gadis-gadis yang dalam pingitan, untuk keluar, ya, mengeluarkan mereka dalam Idain, Idul Adha dan Idul Fitri. Wa amara al-khuyyat an ya'tazilna musallal muslimin, dan memerintahkan wanita-wanita haid agar menjauhi musallal muslimin. Dan pada lafaz yang lain, kunna nu'mar an nakhruja yaumal id. Dahulu kami diperintah untuk keluar pada hari id. Yani para wanita diperintahkan agar keluar. Hatta nukhrijal fikra min khidriha. Sampai. Hingga kami mengeluarkan al-fikr. Para gadis yang berada dalam pingitan. Wa hatta nukhrijal huyat. Sekalipun wanita-wanita haid. Kami juga diperintahkan untuk mengeluarkan mereka. Fayukabirna bitakbirihim. Hingga mereka pun takbir dengan takbir mereka. Yakni dari sisi perbuatan fi'al daripada takbir. Bukan berarti mengikuti takbir mereka. Bagaimana yang kemudian dilakukan dengan takbir jama'i, bukan. Tetapi maknanya melakukan seperti yang mereka lakukan dengan bertakbir. Wa yad'una bi du'aihim, dan berdoa dengan doa mereka, yakni mengaminkan. Yarjuna barakata dzalikal yaum wa tufratahu. Mereka mengharapkan barokah daripada hari tersebut dan kesuciannya. Dari hadis ini Asy-Syaikh Al-Basamah mengeluarkan beberapa fawaid. Faidah-faidah dari hadis. Beliau menyatakan, ma yu'khad minal hadis. Apa yang bisa diambil daripada hadis ini? Tayyib. Yang pertama, wujubu shalatul Id hatta 'ala nisa fi dhahiril hadis. 'Ala syarat. Wajibnya salat Id. Sampai pun bagi para wanita. Fi zahiril hadis. Dari zahir hadis tersebut. Dari zahir daripada apa? Hadis tersebut. Baik. Ala syartin alla yakhrujna mutabarrijat muta'attirat, dengan syarat mereka para wanitanya tidak keluar dengan memakai berbagai macam lipstik, tabarruj, bersolek, ataupun memakai minyak wangi. Liwurudin nahya an dzalik, karena terdapat larangan akan hal tersebut. Larangan-larangannya ma'ruf ya, terkait dengan masalah ini. Untuk sekedar keluar sholat saja, mereka para wanita tidak boleh menggunakan wewangian. Untuk sekedar menuju ke masjid, sholat isya, terlebih ini menuju ke lapangan, tanah terbuka, sholat id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Idza shahidat ihdakunna al-masjida fala tamussa tiban." Apabila salah seorang kalian, baik para wanita, ikut menghadiri sholat di masjid, maka jangan menyentuh wewangian. Jangan memakai wewangian. Menyentuh saja tidak boleh. Demikian pula di dalam riwayat yang lain, ayyuhal mar'ah asabat bukhuran fala tashhad ma'ana al-'asha, atfan al-'isha al-akhirah. Ayyuhal mar'atin asabat bukhuran atau bakuran fala tashhad ma'ana al-'isha al-akhirah. Perempuan mana saja yang dia memakai wewangian, bukhur ini wewangian dari sesuatu yang dibakar. Ya, wangian diambil dari asapnya. Biasanya kayu baharu begitu dibakar. Kemudian nanti asapnya keluar bau harum. Untuk menjadi pewangian kamar ataupun pakaian. Yang bukur. Maka yang melakukan hal tersebut, fala tashhad ma'ana al-isya al-akhir. Maka jangan sampai untuk menghadiri sholat isya yang akhir. Dan bahkan lebih keras lagi, Rasulullah SAW menyatakan, Aimam ra'atin ista'tarat famar rabbiqawmin liyajidu rihaha fayazaniya. Aimam ra'ah, wanita mana saja, ista'tarat, yang maka wangian, famar rabbiqawmin liyajidu rihaha. Lantas dia melewati satu kaum, yaitu sekumpulan kaum lelaki, agar mereka mendapati baunya, harumnya, maka dia itu pezina. Dan bimbingan nubuah seperti ini saat ini sangat banyak sekali dari muslimah sendiri, ya, para muslimat, mukminat, mereka melanggarnya, menyelisih bimbingan Nabi tersebut. Dalam segala kesempatan, mereka keluar memakai wewangian. Dan wangian-wangian yang luar biasa semerbak baunya, harumnya luar biasa. Mungkin jarak 5 meter itu sudah tercium baunya. Semisal space colon, shower to shower, dan semisal. Terlebih di situ masih ada unsur-unsur yang lain, mengandung alkohol dan yang lain. Allah musta'an. Terlepas khilaf, apakah alkohol di situ untuk bahan wangian boleh atau tidak. Al-muhim, seorang wanita yang keluar dengan berhias, bersolek, berdandan, dan memakai wewangian, ini ancaman yang sangat keras di dalam hadis. Terkena ancaman yang sangat keras di dalam hadis. Fahiya zaniyah, ini kalimat yang sangat keras tentunya. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mandi kepada seorang wanita yang keluar memakai wangian. Ya, siapa saja maksudnya, bukan wanita tertentu. Dan sholatnya tidak diterima. Sampai dia pulang kemudian mandi, menghilangkan wangian yang ada pada badannya, baru kemudian sholat. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Dari sahabat Abu Hurairah, annahu laqiya imro'ah. Abu Hurairah menjumpai seorang wanita. Fawajada minha rihab tib. Yanfa. Dia mendapati bau wewangian. Ya, semerbak. Berarti tentunya wewangian ini wangian yang baunya sangat menyengat, ya. Sangat tajam begitu. Maka Abu Hurairah menegurnya, ya amatal jabbar, wahai hamba sahaya sang maha perkasa, al-jabbar ya Allah, ji'ti minal masjid, apakah engkau ini datang dari masjid? Ini dengan berpenampilan seperti ini. Qalat na'am. Dia mengatakan iya. Qal. Walahu taqayyati. Apakah untuk keperluan ke masjid itu engkau kemudian berhias diri memakai wangian? Qalat na'am. Iya. Qal. Abu Hurairah menyatakan. Inni sami'tu hubbi. Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, sesungguhnya aku mendengar kekasihku Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbal salatul limra'atin tatayyabat li hadzal masjid hatta tarji'a fatatasila ghuslaha minal janabah. La tuqbal salatun limra'atin, tidak akan diterima sholat seorang wanita tatayyabat li hadzal masjid yang dia memakai wangian untuk datang ke masjid, untuk masjid ini, hatta tarji'a, hingga dia kemudian pulang kembali, fatatasila, lantas dia mandi, ghuslaha minal janabah, mandinya untuk janabah. Ya, tadi kita lihat dalam hadis sebelumnya, ayu mamra'a ista'atara tamarat biqaumin liya jiduriha faya zaniya. Wanita siapa saja wanita, ya, dari muslimah tentunya, yang dia keluar dengan memakai eter, dengan memakai wangian, lantas melewati satu kaum untuk didapati bau harumnya. Rasulullah SAW dengan keras mengatakan, maka dia itu bezina. Artinya perbuatan itu adalah perbuatan mungkar. Bagaimana mungkin seseorang yang hendak melakukan ibadah kepada Allah, misal ya, seorang wanita hendak ke masjid atau hendak sholat id, dalam keadaan melakukan kemungkaran. Hendak ke masjid dengan wewangian. Abu Hurairah menegaskan tidak diterima sholatnya. La tuqbal sholatun limra'atin tatayyabat lihadal masjid hatta tarji'a fataghsila ghuslaha minal janabah. Hadis hasan di Hasan Al Albani rahimahullah. Tidak diterima sholat seorang wanita yang dia memakai wangian untuk masjid ini hingga dia pulang dan mandi dengan mandinya sama seperti mandinya dia sedang junub, mandi janabah. Baik, kembali kepada ucapan Syekh Al-Basam. Bahwasannya di sini para wanita keluar dengan syarat tadi. Allah yakhrujnya mutabarrijat mutahabbirat. Juga hendaknya mereka berada di tepian jalan, di pinggir jalan, jangan di tengah jalan. Tengah jalan biarkan untuk lalu lalang para rijal, kaum lelaki. Mereka berada di tepian jalan. Ini berdasarkan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau keluar bersama dengan para sahabat dan ternyata di situ ada juga para wanita ya di jalan, maka adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar mereka minggir di tepian. Beliau menyatakan istakhirna fa innahu laisa lakunna an tahquqna at-tariq alaikunna bihafatit tariq alaikunna bihafatit tariq. Mundurlah kalian, kata beliau. Maka sesungguhnya kalian tidak sepantasnya berada di tengah-tengah jalan seperti ini. Sepantasnya bagi kalian untuk berjalan di pinggir-pinggir jalan. Hafatit tariq. Maka rawi kemudian mengatakan, fakana fil mar'ah talsiqu bil jidar. Hatta inna thawbaha la yata'allaqu bil jidar min lusuqiha bihi. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud. Maka kemudian ya, wanita para sahabat tentunya mereka adalah orang-orang yang begitu sangat cepat tanggap dalam menjalankan perintah dan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendapatkan arahan seperti itu, mereka langsung segera menyingkir dan kemudian minggir sampai-sampai mereka begitu sangat mepet tembok. Digambarkan di sini pakaian sebagian mereka itu sampai ada yang kecantol terhadap tembok atau pagar karena sebab sangat mepetnya mereka dengan apa di pinggiran jalan. Baik. Kembali kepada ucapan Syekh Al-Basam, wa la'allahu mustahab fi haqqihin. Wa yakunu amruhun min babil haddi 'ala fi'lil khair. Dan bisa jadi hukumnya adalah mustahab pada hak mereka, yakni pada kaum wanita. Nah, ini sesuatu yang tentunya menjadi sisi celah dari pendapat yang menyatakan wajib ain, di mana mereka paling kuatnya dalil yang digunakan adalah hadis ini. Hadis ini digunakan sampai pun para wanita disuruh keluar. Ternyata dalam hal ini ya, juga dipandang bahwasannya hal tersebut adalah irsyad. Dipandang sebagai irsyad, yakni bimbingan, bukan suatu perintah kewajiban. Adapun pendapat yang paling rajih dalam perkara ini adalah fardu kifayah dengan muwadhabah dan sebagainya, telah lewat penjelasannya ya. Sehingga untuk menyatakan fardu ain, maka wallahu a'lam bishawab, lemah pendapatnya. Tapi fardu kifayah sebagaimana telah lewat. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka beliau cenderung kepada wajibnya kaum wanita untuk keluar berdasarkan hadis. Tetap zahir daripada hadis yang beliau pegang. Ya, ini hatta para wanita wajib keluar karena perintah dari Rasulullah SAW. Faedah yang berikutnya, yang kedua, disebut oleh Syekh Al-Ubasam rahimahullah, wujubu istina bil ha'id al-masjid li'alla tulawithahu. Wajibnya menjauhi masjid dari wanita, bagi wanita-wanita yang haid agar tidak mengotorinya. Ini apabila dimaknai kalimat ya'tazilna al-musalla, i'tizal di situ maksudnya adalah ijtinab. Akan tetapi wallahu taala alam bisawab, riwayat-riwayat yang lain daripada hadis menjelaskan makna musalla di situ. Musholla bukan tempat sholat. Tetapi musholla di situ, yakni artinya tempat sholat itu sendiri, dalam artian tidak kemudian menjauh begitu, mereka tetap berada di lapangan, bukan kemudian di luar lapangan begitu. Ya. Hanya tidak berada di shaf begitu saja. Mereka kumpul di lapangan jadi satu di situ, hanya tidak kemudian menjauhi. Ya, mereka jadi satu, hanya mereka tidak masuk dalam shaf. Shaf itu shaf bagi wanita-wanita sholat saja. Ya, wanita-wanita yang sholat bershaf-shaf begitu di belakang. Nah, mereka yang tidak sholat pun juga berada di situ, hanya mereka tidak masuk dalam shaf sehingga tidak memutus shaf. Ya, ya tazilna al-musalla dalam riwayat yang lain. Ya, fa'ammal kuyat fa'innahunna ya tazilna shafa. Dengan lafaz as-saf. Sehingga ini lebih khusus daripada al-musalla. Faedah, ya. Jika datang dalil umum, kemudian datang pula dalil khusus, maka yang umum itu dibawa kepada mana yang khusus. Dan pada riwayat yang lain, ya'tazilna sholatihim. Ya'tazilna sholatihim. Mereka meninggalkan sholat-sholat. Sholat-sholat, ya ini mereka yang sholat tentunya. Sehingga mereka tetap berada di lapangan tersebut, bersatu di situ hanya di saat sholat. Mereka apa? Mereka tidak masuk dalam shaf. Tidak menjauhi tempat sholat. Ibnu al-Munayyir menyatakan, Ibnu al-Munayyir rahimahullah, al-hikmah fi i'tizalihin anna fi wuqufihin wa hun La yusallina ma'al musalliyat idhara istihanah bilhal. Fastuhibbalahun istinab dhalik. Hikmah, di antara hikmah mereka meninggalkan shaf, karena di saat mereka kemudian berdiri di tengah-tengah shaf bersama dengan orang-orang wanita-wanita yang sholat lainnya, itu sedangkan mereka sendiri tidak sholat, tidak ikut rukuk sujud, itu menampakkan istihanatu bilhal, menampakkan kondisi mereka yang kemudian seolah-olah rendah gitu. Yang lain bisa rukuk dan sujud, dia enggak. Sehingga hikmahnya mereka kemudian di tempat itu tapi tidak ikut dalam shaf. Mereka duduk di situ. Ini apa yang disebutkan oleh Ibnu Munajjir rahimahullah, dinukil oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari. Jadi faedah yang ketiga, anna musallal id lahu hukmul masajid. Bahwasannya musallal id itu dihukumi sebagaimana masajid. Ini terbangun di atas makna yang sebelumnya disebutkan oleh Syekh. Ya, ini istinab itu artinya betul-betul tidak berada di lapangan tempat sholat. Menjauh. Sehingga dibawa kepada makna yang ketiga, diambil faedah bahwasannya musallal id lahu hukmul masajid. Wallahu a'lam bishawab dalam perkara ini. Ya, tentunya sebagaimana tadi telah disebutkan makna daripada i'tizalnya mereka itu bukan i'tizalul musalla tapi i'tizalus shalah. Ya kan? Sehingga dalam perkara ini terbangun di atas apakah wanita yang haid benar-benar tidak boleh sama sekali masuk ke dalam masjid ataukah tidak, dan seterusnya di sana terdapat pembahasan. Dan di saat Ummu Atiyah Utsaibah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala menyampaikan hadis ini, dan di situ ada Hafsah, Hafsah binti Umar. Ya, Ummu Atiyah menjelaskan di situ untuk mengeluarkan para khuyat, maka Hafsah menyatakan al-khuyat, para wanita haid, qalat na'am, iya. Kata Ummu Atiyah, iya. Al-huyat. Wanita haid. Dipertegas sama Ummu Atiyah. Alaisal haid tashhadu Arafah. Bukankah wanita yang haid ikut di Arafah? Ikut wukuf di Arafah. Wanita yang haid. Tidak ada masalah. Yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang haid hanya tawaf saja, tawaf dan sa'i. Selain daripada itu, ahkamul haj semuanya bisa dilakukan. Wa tashhadu kadza wa tashhadu kadza, disebutkan oleh Mu'atiyah gini dan begitu. Ikut hadir dalam ini, dalam itu, padahal wanita haid. Dikeluarkan oleh Imamul Bukhari. Adapun hadis, la uhillul masjida li haidin wala junubin. Aku tidak halalkan masjid untuk wanita yang haid dan tidak pula untuk lelaki yang junub. Hadis ini hadis yang dhaif, wallahu a'lam bishawab. La uhillul masjida li haidin wala junubin. Dalam sanadnya terdapat perawi perempuan bernama Jasrah binti Dujajah. Dhaif. Al-Bukhari menyatakan indaha ajaib. Pada dirinya terdapat hal yang aneh. Gitu. Hal yang mengherankan. Membuat banyak tanda tanya riwayat-riwayatnya. Karenanya Abdul Haq Al-Isbiri menyatakan hadal hadith la yakbut. Wa fi isnadihi Aflat Ibnu Khalifah. Wa huwa da'ifun aydan. Ucapan Al-Hafid Abdul Haq Al-Isbiri. Hadis ini tidak sahih dan pada asalnya terdapat Aflat Ibnu Khalifah juga. Ini juga da'if. Ada dua illah di sini. Intinya dalam permasalahan ini tentunya butuh pembahasan lebih ya terkait dengan hukum terkait apa namanya wanita yang haid apakah boleh mukt di dalam masjid ataukah tidak. Sebagian ulama yang melarang pun juga ilahnya adalah talawud. Sehingga apabila ilah tersebut mampu untuk dihindarkan, maka pada akhirnya tidak ada masalah. Kenapa wanita haid dia muslimah tidak boleh tinggal di masjid, duduk di masjid untuk kemaslahatan bagi dia misalnya. Ta'lim dan sebagainya. Sedangkan orang kafir, yang telah lewat ya pembahasannya, itu boleh. Masuk ke dalam masjid, kafir. Ya, orang kafir. Tentunya dari sisi hadasnya lebih. Bahkan najis orang kafir itu di dalam Al-Quran. Najis yang maknawi, hukmi. Sebagaimana hadas itu juga suatu yang sifatnya hukmi. Ya, tidak tampak, tidak ada talawutnya dari sisi sentuhan badan dan sebagainya. Kalau kemudian illah daripada najisnya, bukan najis ya, nah, illah daripada terhalangnya itu adalah darah haid, itu mampu untuk tertahan. Betul-betul mampu dihilangkan dalam artian mungkin bukan haid yang pertama, kedua, tapi sudah sekian dan sudah tinggal sedikit misalnya. Atau memiliki, apa istilahnya seperti sekarang ini, apa, ya, berbagai macam alat-alat yang bisa menyerap daripada darah haid dengan sempurna. Sama sekali. Tidak akan dikhawatirkan sedikit pun adanya talabut akan mengotori daripada masjid. Maka dari sisi ini sebagian para ulama menyatakan dan ini pendapat yang kokoh wallahu a'lam bishawab tidak mengapa. Menyatakan tidak mengapa. Karena hadis yang tadi sharih memang itu dhaif hadis. Orang kafir karena satu kemaslahatan Sumamah ibn Usal misalnya. Ya, ditawan oleh Rasulullah SAW diikat di masjid. Di dalam masjid diikat. Kafir dia. Innamal musyrikuna najasun di dalam Al-Quran. Untuk kemaslahatan dia mendengar daripada bacaan-bacaan kalamullah. Wa in ahadu minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada seorang musyrik yang minta perlindungan kepada maka beri-beri. Sampai dia mendengar kalau ini di dalam masjid. Siapa lagi? Jubair bin Mut'im. Iya kan? Itu juga tawanan Badr. Diikat oleh Rasulullah SAW di masjid dan mendengar surat At-Tur. Dibacakan oleh Rasulullah SAW. Amkholiakum min ghairi syain amhumul khaliakun amkholakus samawati wal ardhallah yukinuh. Kada qalbi an yatir kata dia. Hampir-hampir jantungku ini lepas. Yang mendengar ayat tersebut. Awal ma waqara al-iman fi qalbi kata dia. Wadhalika awal ma waqara al-iman fi qalbi. Dan itu adalah waktu pertama kali iman merasuk dalam jiwa. Wallahu alam bishawab. Dari sisi ini ya. Apabila seorang muslimah menginginkan maslahah, ingin menghadiri majelis ilmu dalam keadaan dia haid, maka apabila memang benar-benar memungkinkan bagi dia, pastikan tidak adanya talawut, dan itu yang memang ya, menjadi ilahnya, maka tidak mengapa. Karena pada hakikatnya najisnya, badannya dia, hadasnya itu adalah sesuatu yang sifatnya hukmi. Hadas kan najis yang hukmi, kan begitu. Sama seperti najisnya orang-orang musyrik, itu juga hukmi. Wallahu a'lam bishawab. Tip keempat, kaidah yang keempat, annal haid ghair mamnu'ah minad du'a wa dzikrillah ta'ala. Bahwasannya wanita yang haid tidaklah terhalang untuk berdoa dan berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini terambil tentunya dari kalimat di dalam hadis wa yukabbirna bitakbirihim wa yad'una bidu'aihim. Mereka bertakbir dengan takbirnya mereka, ya, mereka yang pertama itu para wanita, mereka yang kedua itu adalah kaum pria muslimin. Para muslimat bertakbir dengan takbirnya mereka, para mukminin, para muslimin, para rijal, ya. Wa yad'una bidu'aihim, dan mereka berdoa dengan doa mereka ini dengan mengaminkannya. Di saat khatib kemudian di dalam khutbahnya berdoa, memanjatkan doa-doa dalam khutbahnya, maka mereka pun ikut mengaminkannya. Adapun takbir itu bagaimana bentuknya, maka itu pada pertemuan yang akan datang, insyaallah kita akan baca penjelasan daripada Syekh Al-Bassam berikutnya. Baik, terkait dengan zikrullah bagi wanita yang haid, maka hal tersebut tidaklah mengapa. Berdasarkan daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa yadhkurullah ala kulli ahyani, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala kesempatan, dalam segala keadaan. Memperbanyak zikrullah. Pada saat sedang mengalami datang bulan. Sebagai ibadah tambahan bagi para wanita. Ya, karena mereka tidak bisa melaksanakan sholat, tidak bisa berpuasa. Maka perbanyak zikrullah. Bagaimana dengan orang yang junub? Orang yang junub juga sama. Boleh bagi dia untuk kemudian berzikir, bahkan qiraah. Bahkan qiraah. Al-Imam Al-Bukhari menyatakan, walam yara Ibnu Abbasin bil qiraati lil junubi ba'san. Ibnu Abbas tidak memandang adanya masalah dengan qiraah bagi seorang yang junub. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau senantiasa zikrullah pada setiap keadaan. Ini khilaf yang panjang terkait menyentuhnya. Menyentuh Al-Quran bagi orang yang junub. Membaca berbeda dengan menyentuh. Dari sisi kehati-hatian mungkin dihindari hal tersebut. Tetapi dari sisi argumentasi sangat kuat. Pembolehan itu argumentasi yang sangat kuat. Adapun riwayat dari para sahabat, maka mereka menghindari untuk menyentuh Al-Quran dalam keadaan junub. Membaca Al-Quran pun juga teriwayatkan dari sekian banyak para sahabat. Sa'id ibn al-Musayyib, beliau di saat ditanya, ayaqra' al-junub al-Qur'an, apakah orang yang junub boleh membaca Al-Qur'an? Maka Sa'id menyatakan, na'am. Alaysa fi jawfih. Iya. Bukankah Al-Qur'an itu berada dalam rongga badannya? Ya, ini artinya apa yang dia hafalkan. Al-Qur'an, apa yang termaktub di dalam mushaf itu Al-Quran, itu kalamullah. Ya. Apa yang terucap dengan lisan itu Al-Quran, itu juga kalamullah. Apa yang tersimpan di dalam dada itu juga Al-Quran dan itu juga kalamullah. Maka apa bedanya? Berada di badannya, di dalam tubuhnya. Sedangkan tubuhnya dihukumi dia hadas. Sedangkan Al-Quran itu ada dalam dirinya. Maka kata Said, iya, tidak ada masalah. Alaysa fi jawfi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tayyib, satu faedah lagi masih tersisa kita baca. Fadlu yaumil id. Wa kaunuhu marjuan ijabati du'a. Wa sama'in nida minal aliyil a'la. Keutamaan hari id. Dan keadaan daripada hari tersebut sangat diharapkan dikabulkannya doa. Dan didengarnya seruan, didengarnya seruan-seruan kita oleh Allah Subhanahu wa taala al-aliyil a'la, Zat yang maha tinggi di atas segala-galanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa nastafiruna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.